hutan sejatinya milik anak-anak. Dengan mudah Anda menemukan anak berkelahi karena mainan, berebut satu dengan yang lainnya, tak peduli saudara, apalagi hanya teman bermain. Tetapi kita bisa memaklumi, mereka anak-anak belum banyak mengerti tentang tata krama hidup, belum mampu memahami tentang arti sebuah perbedaan. Karena bagi anak, kebenaran adalah dirinya. Damai adalah apa yang didapatnya dari apa yang dia suka. Tak peduli itu punya siapa. Ah, betapa pentingnya kita berhati-hati supaya tak menjadi anak-anak dengan ribut, silih berganti musuh yang ada. Supaya rasa malu tertanam dalam hati, tak terjebak menjadi anak-anak yang ribut sana-sini. Mari kita belajar untuk sungguh-sungguh bisa menjadi dewasa, menjalani hari-hari kita yang tak sederhana. Tetapi orang dewasa sudah mampu merumuskan apa yang harus dikerjakannya, tak terjebak pada satu mainan saja atau bahkan 10, karena baginya hidup bukan mainan namun kenyataan. Anak-anak, hidup adalah mainan, damai pun adalah mainan. Katakan pada dua anak yang berkelahi, berhenti, mereka akan berhenti. Jabat tangan, mereka akan melakukannya. Lucu, satu pihak mereka mudah berkelahi, lain pihak mereka mudah berdamai. Tapi nanti dulu, berdamai mereka bukan dalam paham yang sesungguhnya, tapi lebih takut kepada komando yang ada. Orang dewasa bisa mendamaikan anak-anak secara paksa, tapi damai yang sesungguhnya tidak ada di sana. Jangan terpaksa kalau memang mau berdamai. Bersama saya, Bigman Sirait.